pagi telah pergi, mentari tak bersinar lagi. Entah sampai kapan ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya diam menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ku ingin kau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu. Hingga sampai kini ku masih ada di sini. Ku hanya menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ku ingin kau datang dan hadir di mimpiku. Dan bayangmu akan selalu bersandar di hatiku. Janjiku pastikan pulang bersamamu. Aku hanya diam menggenggam, menahan segala kerinduan, memanggil namamu di setiap malam. Ku ingin kau datang dan hadir di mimpiku. Rindu.